Sa Petrus pasai put. Sabab almasih ka menderita secara jasmani, gata harus tapekong dro dengan ate yang kuko ubat nyang-nyan. Sabab ureng yang menderita secara tubuh, ureng nyan hanale medesha. Sabab nyan bah ke gata udep sabe yang lage nyan bago, lam do nyanyo lage kehendak Allah, dan kon lage kehendak manusia. Yo masa ile, gata ka tripta tapubut, pu yang kaji pubut le ureng-ureng yang hana jituri Tuhan. Udep gata hanaget, yang gata setut hawa nafsu, mabok-mabok dan lalu bak meen, jip ikre dan sema berala yang bit-bit luat lagona. Jinonya ureng yang hana jituri Tuhan, hirentat bahwa gata hana ta udep lagi awaknya. Jipubut desya ngon hana bata, yang kesabab ji awaknya jihina gata. Tema awaknya singo harus dipetanggung jawab mandumnya di kepoto Allah, yang ka siap ke gepe sidang ureng yang udep dan yang ka mate. Yang kesabab ji habaget ka tema jipetro uba ureng yang ka meninggai donya. Mekesut ji mangat awaknya, yang ka tepe sidang secara badan, lagai haji ban mandum ureng tema tepe sidang. Hase udep secara rohani, menurut kehendak Allah. Pupu mantong karap tat uba ahe. Sabab nyan bah ke gata ta kuasa dro dan tetap waspada. Mangat gata hase ta medoa, lebih nibak pupu yang na. Bah ke gata bubit-bit betagase si drongon yang lain. Sabab dengon nasabe ta megase si drongon yang lain, yang gata pika siap cit tema ke saling ta peampun. Bah ke gata saling ta trimong si drongon yang lain lam rumo gata. Ngon hana tuno ate. Gata masing-masing kata trimong menebri yang melain-lain nibak Allah. Sababnya si baga ureng yang pesanut yang get nibak pupu yang kakebri leh Allah. Bahke gata peguna keampunannya demi kepentingan mesajan. Ureng yang petruk haba, bahke jipetruk haba nibak Allah. Ureng yang petimang ureng lain, bahke jipetimang ngon tenaga nibak Allah. Mangat lam hai pu mantong, potu Allah jut tepeguna melalui Isa Almasih. Gop nyan ke yang mekuasa dan patut tepe agung si umum masa. Amin. Sedara-sedara yang lun cinta, gata jinonyo tak-tak menderita sabab tengah teujo. Tema bek ke merasa hiren, si ula-ula nasi pupu yang luar biasa kenong ate gata. Tema bah ke gata merasa mangat sabab mesigo menderita mesajan-sajan ngon Almasih. Tema singawate keagungan Almasih tepelema, gata tema mesuka cita. Gata meuntung menyogata jihina sabab gata murid Almasih. Nyan memakna roh yang mulia, nah ke roh Allah, nah nibak gata. Bek ke mesidropi yang nalam kawan gata menderita sabab jinyan jipo mategob. Atawa tukang cemece, atawa jehet, menan sabab jinyan jiprodro nibak urusan ureng lain. Tema menyogata menderita sabab le gata ureng Kristen. Bek ke male sabab le hainyan. Lakeh ke ta trimong gase ubak poto Allah, bahwa gata tabah nan Almasih. Katrok wateji Allah ge hakim dunyanyo, dan umat Allah ke dro yang pun-pun tat gepu sidang. Ngon lagi nyan, menyo ala gepu pun ate getanyo, pakriban temajut ji singo ate ureng-ureng yang hana jipate ubak habaget yang tekan iba Allah nyan, lam Alkitab na tetulih lagi nyo. Menyo ureng yang jeroh-jeroh fika payah tepu selamat, putema yang kenong ate ureng-ureng yang mudesha yang hana jituri Tuhan. Sabab nyan, menyo na ureng-ureng yang menderita sabab le Allah ge kehendak yang lagi nyan. Bah ke ureng-ureng nyan udip ngon betoi dan jipercaya dro ubak pencipta awak nyan. Gop nyan sabe gepu tepat janji gop nyan.